Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa irda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran akidah, pembacaan pada kitab Syarhul Ma'atin I'tiqad, syarah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan matannya karya Al-Imam Al-Allamah Muwafiquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'allif fi al-matan Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, at-targhibu fi sunnah wa tahdhir min al-bid'ah, tentang dorongan agar kita berpegang teguh dengan sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan peringatan dari bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad umirna bil iktifai li atharihim. Kita sungguh telah diperintahkan untuk mengikuti jejaknya mereka, salafus salih. Wal ihtida'i bi manarihim, dan mengambil petunjuk dengan jalannya mereka. Manar di antara maknanya al-alam wa mahajjal tariq, tanda atau pertengahan jalan. Mengambil petunjuk dengan jalannya mereka, prinsipnya mereka. Wahdhirnal muhdatsat, dan kita diperingatkan dari muhdatsat, perkara-perkara baru dalam agama, bid'ah. Wa akhbirna anna min ad-dhalalat, dan kita dikhabarkan bahwa perkara-perkara baru dalam agama termasuk perkara yang sesat. Perkara baru dalam agama termasuk kesesatan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidin yang membimbing kepada kebenaran, al-mahdiyin, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala setelahku. Khulafa rasyidun, khilafah nubuwah, empat sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Talib. Khilafah mereka semuanya sekitar 30 tahun. Disempurnakan dengan khilafahnya cucu Rasulullah, Hasan bin Ali. Semuanya sekitar 30 tahun. Itu khilafah nubuah. Dan empat sahabat tersebut termasuk orang-orang terbaiknya umat ini, orang yang paling mulia pada umat ini. Dan mereka semuanya, empat sahabat tersebut, termasuk al-mubasyirin, min al-mubasyirin bil jannah, di antara sahabat-sahabat yang mendapatkan kabar gembira jaminan surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnahku dengan gigi gerahammu. Berpegang teguhlah dengan sekuat-kuatnya. Sebagaimana gigi manusia yang sangat kuat adalah gigi gerahamnya. Berpegang teguhlah dengan kuat-kuat. Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum muhaddatsat, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Karena semua perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan semua bid'ah sesat. bid'ah dalam perkara agama. Adapun dalam perkara dunia, hukum asalnya mubah. Hukum asalnya perkara-perkara baru dalam agama, hukum asalnya mubah, kecuali jika ada yang mengharamkannya. Selama tidak ada yang mengharamkannya, hukum asalnya mubah. Misalnya perkembangan kendaraan transportasi sekarang. Dulu tidak ada mobil, tidak ada motor, tidak ada pesawat. Sekarang ada motor, mobil, pesawat. Ini bid'ah. Tapi bid'ah dalam perkara dunia. Perbolehkan. Hukum asalnya halal mubah. Sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya, hukum asalnya mubah. Yang diharamkan misalnya perkembangan baru, misalnya alat musik misalnya, yang tidak ada dulu zaman Rasulullah dan sahabatnya. Semakin maju alat musiknya, ini bid'ah haram. Karena nyanyian musik-musik, alat musik. Adapun hukum asalnya, perkara baru dalam perkara dunia, jika tidak ada sebab dalil yang mengharamkannya, hukum asalnya mubah. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di muka bumi ini. Yaitu menunjukkan bahwa semua yang ada di muka bumi ini hukum asalnya mubah, bisa dimanfaatkan, digunakan oleh manusia, sampai ada yang menunjukkan keharamannya. Penjelasan Asy-Syarih rahimallahu taala, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, Asy-Syarh, "Wal-iktida'u bihim fi dzalika wajib." Mencontoh mereka, athar salafus salih, mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya dalam beragama, berakidah, berakhlak, bermuamalah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hukumnya wajib. Mencontoh mereka dalam perkara agama, hukumnya wajib. Liqani sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Hendaknya kalian berpegang teguh dan sunnahku dan sunnahnya para khulafai rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnahku dengan gigi gerahammu dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Karena semua perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan semua bid'ah sesat. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, wa qala dan beliau menyatakan hasanun sahih wa shal al-Albani wa jama'ah, dan disebutkan Syekh Al-Albani dan sejumlah para ulama yang lainnya. Hadits ini menunjukkan wajibnya kita mengikuti jalannya salafus saleh, jalannya Rasulullah dan para sahabatnya, generasi terbaik umat ini. Fahmul Quran wa sunnah, termasuk Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafis salih, termasuk usul yang bedakan ahlu sunnah wal jamaah salafi dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Ahlu sunnah wal jamaah berpegang teguh dengan Al-Quran sunnah sesuai dengan pemahamannya salafus salih, mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. As-sunnah wal bid'ah wa hukmu kullin minha, sunnah dan bid'ah dan hukum masing-masing dari keduanya. As-sunnatu lughatan, sunnah dalam bahasa, at-tariqah, jalan. Sunnah dari segi bahasa adalah jalan. Wasilahan dan secara istilah, maka kana 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidah wa amal. Yaitu apa saja yang berada di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apa saja yang berada di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yang baik berupa akidah ataupun amalan. Ini adalah sunnah. Apa saja yang Rasul dan para sahabatnya berada di atasnya berupa akidah dan amalan, maka termasuk sunnah. Wattiba'u sunnah wajib, dan mengikuti sunnah hukumnya wajib. Mengikuti jalannya Rasulullah dalam berakidah, dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah, ini hukumnya wajib. Harus. Dan sebenarnya para ulama yang termasuk wasail yang wajibah. Karena wasail ada yang syirkiyah atau apa, wasaid. Wasaid ada yang syirkiyah, ada juga yang wajibah. Wasaid yang syir'i, yang syirkiyah, seperti kelakuan orang-orang musyrikun. Menjadikan sekut-sekut itu bagi Allah, mereka anggap sebagai perantara. Pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT ini termasuk kesyirikan. Adapun wasaid perantara yang wajib, itu dalam beribadah kepada Allah kita harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah, tuntunan Rasulullah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus mengikuti petunjuk yang beliau bawa. Tidak boleh membuat cara-cara ibadah tersendiri. Harus mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan benar kecuali dengan perantara petunjuk yang Rasulullah bawa, yang beliau ajarkan. Liqali ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sebagai panutan yang baik, suri teladan yang baik bagi siapa saja yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Ayat ini menunjukkan kepada kita bagi seorang muslim, seorang mukmin yang harapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman adanya yaumul akhir. Maka kita harus menjadikan Rasulullah sebagai panutan kita, teladan kita. Kita harus mencontoh beliau, mengikuti petunjuk beliau, jalan beliau. Beliau adalah manusia yang paling mulia dari seluruh manusia yang ada, dari awal penciptaan manusia sampai yang paling terakhir. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah wa la fakhr, sebagaimana sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim. Aku adalah pemimpinnya manusia di hari kiamat kelak tanpa membanggakan diri. Demikian juga dalam hadis Isra Mi'raj, ketika Rasulullah mau menaiki, menunggangi kendaraan Burak, yang sangat kencang, sekali melangkah sejauh mata memandang. Awalnya buruknya susah ditunggangi. Kemudian ditegur oleh malaikat Jibril, "Famma raqibaka ahadun afdhal min." Tidak ada seorang pun para nabi, para rasul yang menunggangi kamu yang lebih afdal dibandingkan beliau. Menunjukkan beliau adalah rasul nabi yang paling afdal dibanding yang lainnya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, bersabda sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnahku dengan gigi gerahamu, berpegang teguh dengan sekuat-kuatnya. Ini dalil menunjukkan kepada kita wajibnya kita mengikuti, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah di sini maknanya lebih umum, mencakup semua apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik akidah maupun amal. bukan sunnah yang biasa diistilahkan dalam kitab-kitab fikih biasanya. Di antara hukum-hukum sunnah, jika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, bukan itu yang maksud di sini. Sunnah ini adalah tariqah, jalan yang berada di atasnya Rasulullah dan para sahabatnya, baik itu akidah, amal, mencakup semua agama, semua syariat yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan sunnah ya Islam wal Islam ya sunnah. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Jika ditelakkan sunnah maksudnya Islam, semua syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dalam makna sunnah. Kemudian wal bid'ah, adapun bid'ah lugatan dalam bahasa, secara bahasa, asyai'ul mustahdats, sesuatu yang baru. Sesuatu yang diadakan yang baru, mustahdats. Wasilahan, adapun dalam istilah, ma uhditsa fid din ala khilafi ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabu, yaitu perkara yang diadakan dalam agama berbeda dengan apa yang berada di atasnya Rasulullah dan para sahabatnya. Min akidah, apakah tidak adakan dalam agama berupa akidah atau amal atau amalan. Apa saja yang diadakan di dalam agama ini berbeda dengan jalannya Rasulullah dan para sahabatnya, baik berkaitan dengan akidah ataupun amalan, maka ini termasuk perkara bid'ah. Misalnya dalam perkara akidah yang tidak ada di zaman Rasulullah, misalnya akidah qadariyah, mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Akidah jahmiyah misalnya, di antara akidah jahmiyah menyatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk, mengingkari nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Akidah mu'tazilah, di antara akidah mu'tazilah pelaku dosa besar, fi manzila baina manzilatain, tidak mukmin tidak kafir, berada di satu keadaan, fi manzila, di antara dua keadaan, tidak mukmin tidak kafir. Sehingga kalau misalnya meninggal susah nih, dikuburkan di mana? Tidak bisa dikuburkan di kuburan muslimin karena tidak muslim. Tidak bisa dikuburkan di kuburan kafir karena tidak kafir juga. Pertanyaan. Fi manzila baina manzilatain. Itu juga di antara akidah Mu'tazilah juga, al-khuruj al-hukam, berontak kepada pemerintah, mereka anggap sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Dan akidah-akidah kelompok-kelompok sesat yang menyimpang yang lainnya, itu semua masuk dalam bid'ah dalam perkara akidah, karena menyelisihi akidahnya Rasulullah dan para sahabatnya, menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berupa amalan, misalnya zikir jama'in, ada di zaman sahabat terjadi, zaman sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengingkari perbuatan tersebut. Satu orang yang memimpin zikir, yang lainnya mengikuti pemimpin tersebut. Saya sabiumi, bertasbihlah kalian semua 100 kali. Jamaah ikut tasbih 100 kali. Kabirumi, bertakbirlah 100 kali. Semua ikut takbir 100 kali. Dan seterusnya. Zikir jamaah ini hukumnya bid'ah. Zikir asalnya disyariatkan, namun dengan cara seperti ini, dipimpin satu orang, zikir jamaah ini termasuk cara-cara yang bid'ah. Yang lebih menjadi sunnah berzikir masing-masing. Demikian juga berupa amalan, misalnya perayaan Maulid Nabi, perayaan Nuzul Quran, perayaan Lailatul Qadar, perayaan Lailatul Nisfi min Sya'ban dan seterusnya. Nah, ini termasuk bid'ah dalam amalan. Nah, yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya haramun, dan bid'ah ini haram, bid'ah dalam agama ya. Bid'ah dalam agama, bukan dalam perkara dunia. Sebagian mereka yang tidak memahami menghukumi secara mutlak. Nah, sebagian mereka yang tidak faham menghukumi secara mutlak. Mereka anggap semua, mereka semua bid'ah berarti tidak diperbolehkan. Nah, ketika kita mengingkari mereka, amal-amal bid'ah mereka, nah, maulid nabi tidak ada di zaman Rasulullah, yasinan tidak ada di zaman Rasulullah, tidak boleh. Mereka berbalik menyatakan, apakah mobil ada di zaman Nabi? Tidak ada. Apakah pesawat ada di zaman Nabi? Tidak ada. Apakah lampu listrik ada di zaman Nabi? Tidak. Kalau begitu jangan dipakai karena tidak ada di zaman Nabi. Bid'ah. Padahal tidak demikian. Nah, perlu dipahami bahwa bid'ah yang dilarang adalah bid'ah dalam perkara agama. Bid'ah dalam perkara agama. Adapun dalam perkara dunia, hukum asalnya mubah. Nah, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Nah, liqali ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yashakik ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa menyelisih rasul setelah jelas petunjuk baginya dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, selain jalannya para sahabat, kami akan palingkan dia ke arah yang ia berpaling padanya, dan kami akan masukkannya ke dalam neraka jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini peringatan dari menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang beliau larang adalah perkara bid'ah. Jika kita melakukan perkara bid'ah dalam agama, berarti kita menyelisih, menyalahi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau larang, kita lakukan, berarti kita menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan haramnya bid'ah dalam agama. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Karena semua perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan semua bid'ah itu sesat. Semua bid'ah itu sesat. Semua bid'ah dalam agama sesat. Adapun mereka yang membagi bid'ah ada dua, bid'ah dalam agama ada dua, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus, dan ada bid'ah yang jelek, pembagian ini tidak benar. Nah, Rasul menyatakan kullu bid'ah, semua bid'ah itu sesat, bid'ah dalam agama tidak ada yang baik. Nah, adapun mereka anggap bid'ah hasanah itu bukan bid'ah, itu ada dalilnya. Nah, misalnya pengumpulan Quran bisa menjadi satu mushaf. Nah, mendirikan apa, mengarang buku-buku, nah, buku-buku hadis dan buku ilmu, itu sudah ada dalilnya. Nah, itu ada dalilnya, dan itu bukan perkara bid'ah. Karena menulis Al-Qur'an sudah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul perintahkan beberapa sahabat untuk menulis Al-Qur'an. Nah, demikian juga menulis hadis-hadis Rasulullah. Nah, sudah ada juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa sahabat yang menulis hadis dari Rasulullah. Sehingga perbuatan tersebut yang mereka katakan sebagai bid'ah hasanah itu bukan bid'ah. Nah, ada dalilnya. Nah, yang dikatakan bid'ah itu kalau tidak ada dalilnya. Nah, kalau tidak ada dalilnya. Nah, ini dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang menunjukkan haramnya perkara bid'ah dalam agama. Nah, kemudian berikutnya, qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah kalian hanya tinggal mengikut, mencontoh Rasulullah dan para sahabatnya. Ikutilah dan jangan membuat perkara bid'ah. Kalian sudah dicukupi. Agama sudah sempurna. Kita tinggal mengikut saja, mencontoh saja. Tidak perlu membuat-buat perkara baru yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معنا. Dan Umar bin Abdul Aziz menyatakan ucapan yang maknanya, menyampaikan sebuah ucapan, kalimat yang maknanya, kif haith waqafal qawm, berhentilah di mana kaum salafus salih berhenti. Ketika mereka berhenti, menahan diri, ada keluasan bagian untuk diam, menahan diri. Dan yang kamu juga ikut diam, menahan diri. Kayak misalnya salafus salih tidak ada yang membicarakan kaifiyah syurga Allah, mereka diam, ada keluasan. Kamu juga ada keluasan. Jangan berani-berani membicarakan kaifiyah syurga Allah Ta'ala. Karena itu di luar kemampuan ilmu kita. Fa inna ma'ala an ilmin waqaf, mereka berhenti diam di atas ilmu. Wa bi basarin nafidin kafu, dengan pandangan yang tajam, penglihatan yang tajam, mereka menahan diri. Wa hum 'ala kashfiha kanu aqwa, mereka untuk menjelaskannya, seandainya itu bisa dijelaskan, untuk menjelaskan mereka lebih kuat, lebih mampu dibandingkan orang-orang yang datang setelahnya. Wa bil fadli law kana fiha ahra, dan dengan keutamaan, seandainya itu boleh padanya, mereka lebih pantas untuk menerangkannya, menjelaskannya. Fala'in kultum, jika kalian mengatakan hadatha ba'dahum, ini yang sekarang ini terjadi, munculnya setelah mereka. Munculnya setelah mereka, setelah generasinya para sahabat, baru muncul ucapan-ucapan ini, keyakinan ini. Misalnya al-qaul bi khalqil Qur'an, ucapan yang menyatakan Al-Qur'an makhluk. Akidahnya Jahmiyah, Mu'tazilah. Al-Qur'an makhluk. Jika kalian, ucapan ini muncul setelah mereka. Fama ahdathahu illa man khalafa hadihum. Fama ahdathahu illa man khalafa. Tidaklah seorang mengadakan perkara baru tersebut melainkan menyelisih petunjuk mereka. Tidaklah seorang mengadakan perkara baru dalam agama yang tidak ada di zaman Rasulullah dan para sahabatnya, melainkan yang mengadakan tersebut, dia berarti menyelisih petunjuknya salafus salih. Waragib an sunnah, berarti dia tidak senang dengan jalannya salafus salih. Benci dengan jalannya salafus salih. Walaqad wasafu minhu ma yashfi. Sungguh mereka salafus salih telah mensifati, menerangkan dalam perkara agama ini yang cukup. Wa takallamu minhu bima yakfi, mereka berbicara dengan pembicaraan yang cukup. Fama fauqa muhassir, maka yang ingin di atas melebihi mereka, dia pasti akan terputus, akan lelah, dan akhirnya akan terputus, berhenti. Wa ma duna muqassir, dan yang tidak mengikuti jalannya mereka, muqassir, kurang, jauh dari kebenaran hak. Laqad qassara qaumun anhum fajafu. Sungguh ada kaum yang kurang dalam mengikuti jalannya salafus salih, sehingga mereka jafu, jauh dari kebenaran, jauh dari al-haq. Wa tajawazahum akharuna faghalaw, sebagian yang lainnya ingin melewati mereka, melebihi mereka, sehingga terjatuh dalam ghulu. Dan ini yang namanya penyimpangan-penyimpangan selalu. ada yang ifrat dan tafrit, ada yang kurang dan ada yang berlebihan. Nah, berlebihan. Yang benar adalah pertengahan sesuai dengan dalil. Nah, tidak ifrat, tidak juga tafrit. Nah, wa innam fi ma baina dzalika ala hudan mustaqim. Maksudnya mereka salafus saleh di antara itu. Nah, antara ifrat dan tafrit. Nah, antara taksir dan ghulu. Nah, yaitu mereka di atas petunjuk yang lurus. Nah, nah, karena itu yang benar umat Islam, umat yang benar, umat wasat, ya, wasata. Wakadali ja'alna ummatan wasata, umatan pertengahan yang paling baik. Nah, yang paling baik dibandingkan umat-umat yang lainnya. Misalnya dalam menyikapi Nabiullah Isa alaihissalam, umat Islam, akidah Islam pertengahan antara Yahudi dan Nasara. Orang-orang Yahudi mendustakan risalah beliau, kenabian beliau. Mereka tuduh beliau ada anak zina. Nah, mereka rendahkan, mereka jatuhkan, mereka hina, mereka cela. Orang Nasara meyakini beliau adalah Nabiullah, Rasulullah, bahkan sebagian mereka sampai ghulu, berlebihan. Sampai-sampai mengangkat beliau sebagai anak Allah. Nah, sampai-sampai meyakini bahwa beliau adalah anak Allah yang berhak juga untuk disembah. Nah, ini kurang, kaku, ini berlebihan. Nah, maka Islam pertengahan. Nah, Islam syariat yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad SAW dalam menyikapi Nabiullah Isa, mengimani, meyakini bahwa beliau adalah Nabiullah, Rasulullah. Nah, dan beliau bukan anak Allah. Nah, beliau adalah Nabi yang harus dibenarkan, diikuti, nah, oleh umatnya, kaumnya. Dan beliau adalah hamba Allah, tidak boleh disembah, tidak boleh ghulu pada beliau. Nah, ini pertengahan antara Yahudi dan Nasara. Demikian juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Taifah Mansurah, Al-Firqah An-Najiyah, As-Salafi. Nah, mereka juga berada di pertengahan antara kelompok-kelompok yang menyimpang sesat. Nah, mereka berada di pertengahan antara kelompok-kelompok yang menyimpang sesat. Misalnya dalam perkara menyikapi pelaku dosa besar ismul iman. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan antara Jahmiyah dengan Khawarij. Nah, Jahmiyah, Murji'ah mengatakan orang pelaku dosa besar tetap apa, sempurna keimanan, tidak mempengaruhi masing-masing yang dia lakukan. Nah, tidak mempengaruhi masing-masing yang dia lakukan, tetap sempurna keimanannya. Ada Khawarij berlebihan, ekstrim. Nah, pelaku dosa besar hilang keimanan darinya, kafir. Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan, pelaku dosa besar tidak sempurna keimanannya. Dengan dosa yang dilakukan, keimanannya berkurang. Keimanan berkurang, namun dia tidak sampai kafir. Mukminun naqisul iman. Nah, demikian juga dalam perkara yang lainnya. Misalnya dalam perkara takdir Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah pertengahan antara Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa perbuatan manusia tidak berkaitan dengan takdir Allah. Manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Jabariyah berlebihan dalam menentang takdir. Perbuatan manusia semua dan takdir Allah, dan hamba melakukan perbuatannya itu seperti kayak dipaksa. Nah, bagaikan bulu yang diterbangkan angin. Nah, kemana angin pergi ikut. Nah, di manusia kata mereka dipaksa atas perbuatannya. Berlebihan dalam menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ahli Sunnah, nah, pertengahan. Nah, perbuatan manusia, nah, berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak dipaksa dalam perbuatan amalannya. Allah berikan kepada kita iradah wal qudrah, nah, kemampuan dan kehendak untuk memilih perbuatan mana yang kita inginkan. Kita tidak dipaksa. Misalnya ingin minum, minum. Ingin istirahat, istirahat. Ingin membaca, membaca. Ingin olahraga, olahraga. Dan seterusnya. Allah berikan kehendak, kemampuan. Dan itu semuanya berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Ahlussunnah pertengahan dalam masalah takdir antara Qadariyah dan Jabariyah. Nah, ini beberapa contoh menunjukkan yang namanya kebenaran. Nah, pertengahan antara taksir dan ghulu, atau antara ifrat dan tafrit. Nah, antara yang kurang, kaku, dan yang berlebihan, ghulu. Waqala Imam Abu Amr Al-Auza'i radhiyallahu anhu, dan berkata Imam Abu Amr Al-Auza'i radhiyallahu anhu, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas." Hendaknya engkau mengikuti jalannya, atharnya salafus saleh, walaupun manusia menolakmu, menjauhimu. Tetap ikuti jalannya salafus saleh. Wa iyyaka wa ra'i rijal, dan hati-hatilah kamu dari pendapat-pendapat seorang, sebatas pendapat yang tidak ada dalilnya atau menyisih dalil. Wa in zakhrafu laka bil qawl, mereka menghiasinya dengan ucapan. Jika itu sebatas pendapat, tidak ada dalilnya atau menyisih jalannya Rasul dan para sahabatnya, maka berhati-hatilah darinya. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah, jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Penjelasan Asy-Syarih rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, Al-atharul waridatu fi targhib bis sunnah wa tahdhiru min al-bid'ah. Athar-athar yang datang yang menunjukkan dorongan untuk berpegang teguh dengan sunnah dan peringatan dari perkara bid'ah. Min aqwalis sahab, di antara ucapan para sahabat adalah ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu as-sahabiyul jalil. Berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Al-mutawaffa sanata 32 lil hijrah an 64 sanah. Yang wafat pada tahun 32 Hijriah. Umur beliau 63 sampai 69 tahun. Bid'ah. Bilangan antara 3 sampai 9. 60 tahun lebih. Ittabi'u, kata beliau, ittabi'u, ikutilah. Iltazimu atharan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, peninggalan atau sunnah-sunnah jejak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ziyadah wala naqs, tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tabtadi'u, dan jangan kalian melakukan perkara bid'ah. Ay la tuhditsu bid'atan fid din. Jangan kalian mengadakan perkara bid'ah dalam agama. Faqad kufit, kalian sudah dicukupi. Ay kafakum musabiqun muhimmat ad-din. Kalian telah dicukupi oleh orang terdahulu pada umat ini dalam perkara-perkara penting dalam agama. Kalian sudah dicukupi, sudah mereka terangkan, sudah mereka jelaskan. Tinggal kita mengikut saja, mencontoh mereka. Haitsu akmalallahu ta'ala ad-din linnabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah telah menyempurnakan agama untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala, qala, Allah telah menurunkan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Fala yahtajud dinu ila takmil, sehingga agama tidak butuh disempurnakan. Karena sudah sempurna. Kita sudah dicukupkan agama yang telah sempurna ini dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita tinggal mengikut, mencontoh beliau. Tidak perlu mengadakan perkara baru dalam agama ini. Wa min aqwali tabi'in, di antara ucapan tabi'in, qala Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ucapan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, al-mauludu sanata 63, beliau lahir pada tahun 63 Hijriah, al-mutawaffa sanata wahidatin wa mi'ah lil hijrah, wafat pada tahun 101 Hijriah. Qauluhu yatadammanu ma yali, beliau mengucapkan ucapan kalimat yang mengandung memuat yang berikut ini. Yang pertama, dari ucapan beliau menunjukkan wujubul wuquf haitsu waqafal qaum, wajib berhenti di mana kaum berhenti. Ketika Rasul dan para sahabat berhenti dalam perkara tersebut, tidak menerangkannya, tidak menjelaskannya, maka kita juga hendaknya harus berhenti. Ya'ni bihimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashabah, ini maksud dengan mereka kaum, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fima kanu alimna din, dalam perkara agama. Aqidatan wa amalan, baik berkaitan aqidah ataupun amalan. Apa sih mereka berhenti padanya? Maka kita juga harus berhenti menahan diri darinya. Jangan melampaui batas. Li'anna muqahu an ilmin wa basirah, karena mereka menahan diri berhenti di atas ilmu, di atas basirah. Walau kanu fima hadatha ba'dam khairu lakanu bi ahra, seandainya yang diadakan setelah mereka itu ada kebaikan, tentu mereka lebih utama, lebih dahulu dalam mengamalkannya. Seandainya yang diadakan tersebut, seandainya itu adalah kebaikan, keutamaan, mereka lebih utama, lebih dahulu dalam mengamalkannya. Karena mereka adalah generasi terbaik umat ini, paling bersegera dalam jalankan perintah-perintah Allah dan paling bersegera dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya diadakan tersebut adalah perkara baik, terdapat keutamaan padanya, bagus, tentu sahabat-sahabat Rasul lebih dahulu, lebih cepat dalam mengamalkannya. Seandainya itu suatu kebaikan, keutamaan, kemuliaan. Kemudian berikutnya, inna ma uhditha min ba'dam falaysa fi illa mukhalafat hadihim, sesungguhnya yang diadakan setelah mereka, yang diadakan perkara baru dalam agama yang muncul setelah mereka, tidak ada padanya kecuali penyelisihan terhadap petunjuk mereka. Falaysa fi illa mukhalafat hadihim, tidak ada padanya kecuali menyelisih petunjuknya Rasulullah dan para sahabatnya. Wazuhdu fi sunnatim, dan zuhud tidak senang dengan sunnahnya mereka, Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, siapa sih yang mengadakan perkara baru dalam agama, berarti dia menyisihi petunjuknya Rasulullah dan para sahabatnya, tidak senang dengan petunjuknya Rasulullah dan para sahabatnya. Wa illa, karena sebenarnya faqad wasafu min ad-din ma yashfi, mereka telah menjelaskan perkara agama ini penjelasan yang cukup. Wa takallamu fi bima yakfi, mereka telah berbicara menerangkan dalam perkara agama penjelasan yang cukup. Nah. Sehingga seharusnya kita cukup mencontoh mereka. Nah. Jangan mengadakan perkara baru dalam agama. Karena penjelasan mereka, nah, petunjuk mereka itu sudah cukup, nah, dalam perkara agama ini. Sehingga barang siapa dalam keadaan seperti agama sudah sempurna, nah, sudah diterangkan oleh Rasulullah dan sahabatnya, kemudian dia berani mengadakan perkara baru dalam agama, mengadakan perkara baru dalam agama, berarti dia menyelisihi petunjuknya mereka. Berarti dia tidak senang dengan jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Bahkan sebagian ulama menyatakan orang pelaku bid'ah secara tidak langsung dia menuduh Rasulullah berkhianat. Orang-orang yang mengadakan perkara bid'ah dalam agama dan menganggap itu baik, perkara bid'ah tersebut, secara tidak langsung dia menuduh Rasulullah berkhianat. Karena Allah telah memerintahkan beliau untuk menyampaikan risalah, dan Allah pun telah mengkhabarkan agama telah sempurna, telah beliau sampaikan semuanya. Ketika seorang menambah-nambah perkara baru dalam agama yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, seakan-akan dia menuduh Rasulullah belum menyampaikan semua wahyu. Berkhianat, butuh ditambah, butuh disempurnakan. Padahal hakikatnya agama ini sudah sempurna, tidak perlu lagi ditambah-tambah. Kemudian yang berikutnya, inna minan nasi man qassara fi ittiba'ihim. Ada di antara manusia ada yang kurang dalam mengikuti mereka. Fakana jafian, maka dia pun menjadi kaku, jauh dari kebenaran. Jafi. Wa minan nasi man tajawaza fakana ghalia. Dan di antara manusia ada yang melewati mereka, melebihi. Ghulu. Sehingga menjadi ghal, ekstrim, ghulu. Melampaui batas. Was-siratul mustaqim bainal ghulu wa taqsir. Dan jalan yang lurus itu pertengahan antara ghulu dan taksir. Berlebihan dan kurang. Ya, tadi misalnya dalam perkara takdir, kelompok qadariyah dia taksir. Kelompok qadariyah dia taksir, dia tidak menetapkan takdir. Mereka menyatakan perbuatan manusia, manusia sendiri menciptakannya. Jabariyah ghulu, menetapkan takdir namun berlebihan. Sampai-sampai menyatakan hamba ini dipaksa atas perbuatannya, berlebihan dalam menetapkan takdir. Yang benar pertengahan, bainal ghulu wa taksir. Kemudian berikutnya, min aqwali tabi'in, min aqwali tabi'in tabi'in, qala al-Auza'i. Di antara ucapan tabi'in tabi'in tabi'in, merintahkan kita agar berpegang teguh dan sunnah, dan peringatan dari perkara bid'ah dalam agama. Qala al-Auza'i Abdul Rahman ibn Amr al-Mutawaffa sanata 57 wa 100. Al-Auza'i Abdul Rahman ibn Amr yang wafat pada tahun 157 Hijriah. Alaika bi athari man salaf, hendaknya kamu berpegang teguh mengikuti sunnahnya salafus salih, orang yang mendahulimu. Mengikuti jalannya salafus salih. Ilzam tariqata ashab, itu berpegang teguhlah, ikutilah tariqata ashab wa tabi'in lahum bi ihsan. Ikutilah jalannya Rasulullah dan para dan tabi'in. Jalannya para sahabat dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Li'anna mabniyatun 'ala al-kitab wa sunnah, karena jalannya mereka dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah. Jalannya mereka di atas dalil Al-Qur'an dan sunnah. Wa in rafadaka an-nas, walaupun manusia menolakmu. Ai ab'aduka, menjauhimu, wajtanabuka, menghindar darimu. Tetap berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah dan para sahabatnya. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hatilah kamu dari pendapat-pendapat seseorang. Ihdhar ara'ar rijal wa hiya maqil mujarradir ra'y. Yaitu pendapat yang dikatakan sebatas akal. Min ghairi istinadin ila kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tanpa bersandar kepada Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sebatas pendapat akal, dari akalnya. Tidak ada dalilnya. Wa in zakhrafuhu, walaupun mereka menghiasinya, memperbagus ucapannya. Ijammalul lafdh wa hassanuhu, berindah, memperbagus ucapannya. Fa innal batil la ya'udu haqqan bi zakhrafatihi wa tahsinihi. Karena yang namanya kebatilan tidaklah bisa berubah kembali menjadi kebenaran dengan dihiasi dan diperbagus. Sampai sesuai dengan kenyataan hakikat. Anu sebatas memperbagus namanya tidak menjadikan sesuatu yang jelek menjadi baik. Yang jelek tetap jelek. Walaupun namanya dulu menjadi nama yang bagus, indah. Nah, ini diantara jalan-jalan syaitan menyesatkan manusia dari kebenaran dengan merubah nama-nama yang jelek dirubah menjadi nama yang bagus agar disenangi oleh manusia. Seperti kisah Nabi Allah Adam dengan iblis, pohon yang dilarang untuk didekati oleh Nabi Allah Adam, Allah larang darinya, disebut oleh iblis dengan syajaratul khuld, dinamakan dengan syajaratul khuld. Kalau makan dari pohon ini kamu akan kekal, tidak akan dikeluarkan dari surga. Hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Maukah kamu aku tunjuki kepadamu pohon buah khuld dan kekuasaan kerajaan yang tidak akan sirna. Ya, kalau makan dari pohon tersebut, buah pohon tersebut akan terus kekal di surga. Menghiasi setiap yang jelek dengan nama yang bagus. Demikian juga ada di zaman kita sekarang misalnya. Ketika disebut riba, ke muslimun, haram, gak boleh, jelek. Riba, jelek, haram, peringatannya keras. Diganti namanya, bukan riba, bunga. Orang kan suka bunga, bagus, indah. Dan yang namanya nama merubah nama tidak merubah hakikat. Walaupun dinamakan bunga, tetap kalau itu riba ya riba. Ini berapa athar ucapan-ucapan baik sabda Rasulullah, ucapan sahabat, ucapan tabi'in, atba' tabi'in, yang menunjukkan kepada kita semuanya wajibnya kita mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Dan peringatan yang keras dari perkara-perkara bid'ah dalam agama yang diadakan dalam agama menyelisihi jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak ada padanya bimbingan dari Rasulullah dan para sahabatnya. Masih ada kelanjutan penjelasan beliau. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.